Langsung aja bareng Wong Jawa, tembang yang kedua. Monggo. Kasih tenang. Sebuah tembang yang cukup lawas bareng Wong Jawa. Aku menjerit merata, padamu oh Tuhan, ku tadakan kedua tanganku ke langit Yeah. Cukup dua teman lah dari saya, monggo kembali.